Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqullu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaluna bil arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Aqidah Thawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Ats-Tsauri radhiyallahu taala. Pada pertemuan terlewat disebutkan tentang kitab Ahlussunnah wal Jamaah beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari rukun-rukun iman. Terakhir disebutkan ucapan beliau rahimahullah taala untuk kita memuliakan para ulama yang terdahulu, khususnya para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga setelah mereka, tidaklah menyebutkan mereka kecuali dengan kebagusan, dengan kebaikan, tidak mencela mereka. Dan barang siapa yang menyebutkan kejelekan, maka tidak di atas jalan yang lurus, maka mereka bukan di atas jalan yang lurus. Disebutkan oleh beliau wa ulama usalah minas sabiqin, dan para ulama yang terdahulu dari orang-orang as-sabiqin yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa man ba'dahum, dan setelah mereka juga minat tabi'in, dari para tabi'in ahlu khair wal athar, orang-orang punya kebaikan, punya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, athar-athar dari para sahabat, demikian juga yang lainnya. Wa ahlul fikhi wan nadhar, dari orang-orang yang mempunyai kefaqihan, pemahaman dalam masalah agama ini. Wan nadhar, demikian juga meneliti di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua orang-orang baik, para ulama-ulama yang mulia, para sahabat, para tabi'in, asbabut tabi'in, demikian juga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Laits karuna ilal bijamil, tidaklah disebutkan mereka kecuali dengan kebaikan. Dipuji mereka, kebaikan mereka telah menutupi kejelekan-kejelekan mereka. Wa man dzakarum bisu, dan barang siapa menyebutkan mereka dengan kejelekan, bahwa la ghairi sabil, maka dia di atas bukan jalan yang lurus. Kemudian disebutkan oleh beliau, oleh Al-Imam Ibnu Abil Is rahimahullahu taala, menjelaskan ucapan Imam At-Tahawi ini, udur-udur yang hendaknya kita berikan kepada para ulama ketika mereka tergelincir dalam kesalahan di dalam ijtihad mereka, bukan kemudian malah mencerca mereka, bahkan tidak mengambil buku-buku mereka seperti orang-orang Hadadiyah yang tidak berlebihan terhadap para ulama, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tidak mengambil bukunya Imam Nawawi karena terjatuh beliau rahimahullah taala di dalam masalah takwil tentang ayat-ayat, demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sebagian nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah turun di sepertiga malam terakhir, yanzilu rabbuna fi sulusul lail al-akhir, turun Rabb kita Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Maka mereka tergelincir mentafsirkan, memaknakan dengan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, demikian juga ulama-ulama yang lain, Ibnu Athir, pemilik buku Nihayah fi Ghoribil Hadis, demikian juga yang lainnya para ulama. Seperti tangan Allah Subhanahu wa taala yang ditafsirkan dengan rahmat Allah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala murka, demikian juga Allah Subhanahu wa taala tertawa, demikian juga Allah Subhanahu wa taala mencintai, ditafsirkan karena mereka terjatuh kepada tasbih, tidak ingin untuk kemudian mensifatkan Allah seperti sifat makhluk-makhluknya, sehingga mereka mentafsirkan, mentakwilkan kepada mana yang tidak sebenarnya. Ya demikian, kita harus memberikan udzur pada mereka. Demikian juga masalah-masalah fikih, masalah kunut. Ketika sholat subuh, demikian juga membaca bismillah bagi imam ketika mengimami. Demikian juga permasalahan-permasalahan yang lain seperti memakan anjing, tentang bolehnya makan anjing. Demikian juga ya tentang permasalahan yang lain. Seperti menyentuh perempuan maka membatalkan wudu. Ya, demikian juga tidak boleh perempuan haid memegang Al-Qur'an. Tidak boleh membaca ayat Al-Qur'an juga. Ya, seperti ini kemudian tidak boleh kita kemudian mencela mereka para ulama-ulama mulia. Disebutkan oleh beliau tiga udzur yang hendaknya kita berikan kepada para ulama tersebut. Dan Al-Imam Ibn Abil Is mengambil tiga udzur ini wala'alam dari bukunya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Raful Malam Anil A'immatil A'lam. Raful Malam mengangkat celaan Anil A'immatil A'lam dari para ulama-ulama yang a'lam, yang punya ilmu. Kita harus mengangkat celaan dari sisi mereka. Raful Malam Anil A'immatil A'lam mengangkat celaan terhadap imam-imam yang a'lam punya ilmu. Itu memberikan udzur pada mereka. Di antara udzurnya adalah tiga. Ada mu'itikadi anna Nabi SAW qalahu, tidak meyakini. Dia tidak mengetahui bahwa Nabi mengatakan dalam hadis. Seperti Imam Syafi'i, beliau bahkan mengatakan, "Ya Ahmad, anta alumini bil hadis wa ya Ahmad, murid ya Imam Ahmad. Engkau lebih tahu dariku dalam hal hadis. Kalau engkau mengetahui ada hadis sahih, kabari aku." Demikian juga mereka para ulama yang lain mengatakan demikian. "Kalau engkau lihat hadis sahih, buanglah pendapatku di tembok, lemparlah pendapatku dalam tembok. Lemparkan pendapatku ke tembok." Kalau menyelisih hadis Nabi SAW. Ini di antara udzur. Dan ini penting bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk menjauhi lafaz-lafaz seperti para sahabat bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz seperti ini lebih bagus ditinggalkan. Walaupun mungkin ada yang mengatakan tapi lebih bagus ditinggalkan. Jangan yakni mendekat-dekat dalam perkara-perkara yang taruhlah itu adalah syubhat. Dijauhi. Para sahabat bermaksiat terhadap Nabi SAW seperti ini lebih bagus ditinggalkan. La yuzkaruna illa bil jamil. Tidak disebut kecuali yang kebagusan. Para ulama, para sahabat tidak disebut kecuali kebagusan. Kebaikan mereka menutupi kejelekan-kejelekan mereka. Ya demikian. Kalau ada yang meringatkan, tinggalkan langsung, jangan keras kepala. Kalau ada yang meringatkan, umpamanya ucapanmu tidak benar atau paling enggak ini ya menyerempet dalam perkataan orang-orang ahlul batil, tinggalkan. Tidak perlu ngayal, tidak perlu kemudian keras kepala. Ya demikian. Jadi ini tidak menyebutkan para sahabat bermaksiat kepada Nabi. Lebih bagus tinggalkan. Lafaz-lafaz seperti itu. Demikian juga di sini para ulama ketika mereka mungkin dalam perkara istihadiyat ya jatuh di dalamnya, maka kita meyakini bahwa mereka mungkin tidak sampai hadis tersebut. Ada mu'itikadihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu. Tidak ada keyakinan dia bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya. Ya, tidak ada keyakinan dia bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis tersebut. Yang kedua adalah ada mu'itikadihi annahu arada dzalikal masalah bidzalikal qaul. Tidak ada keyakinan dia ya bahwa ucapan dia itu menyelisih yang sebenarnya. Ya, dia tidak meyakini seperti itu. Ya, tidak kemudian meyakini bahwa sebenarnya seperti ini dan aku membantahnya, tidak. Mereka memahami salah dalam perkara tersebut. Ini seperti Nabi mengatakan kepada para sahabat waktu itu, ya, la tusallu illa inda Bani Quraidah. Jangan kalian sholat kecuali ketika sudah sampai di Bani Quraidah. Maka ada sahabat yang mereka tidak sholat asar kecuali ketika sudah habis waktu asar dan sholat asar di Bani Quraidah setelah masuk waktu maghrib. Di antara mereka tidak, yakni mereka sholat di jalan, sholat asar karena sudah mau habis waktu asar. Kemudian mereka meneruskan perjalanan di Bani Quraidah. Jadi mereka sudah sholat asar dulu di jalan, padahal Nabi sudah mengucapkan kalimat tadi. Dan semua para ulama yang benar pendapat yang kedua. Bukan berarti Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah walaupun sholatnya waktunya sudah habis, bukan. Jadi maknanya adalah supaya cepat kalaupun kemudian waktu sudah habis ya sholat, kan gitu. Tapi Nabi tidak mencerca kedua sahabat tersebut, tidak mencela pendapat kedua sahabat, pendapat ya para sahabat tersebut. Ya demikian. Demikian ya, ini mereka tidak meyakini dengan ucapan yang menyelisih kebenaran, bukan. Kemudian yang ketiga i'tiqadu anna dzalikal hukum mansukh. Ya, keyakinan mereka bahwa hukum itu sudah dihapuskan. Jadi mereka tidak tahu ternyata hukum itu sudah dihapuskan. Seperti umpamanya ya, tarkul wudu min masati nar. Meninggalkan wudu karena apa? Tersentuh api. Ya, ini ada sebagian para sahabat berpendapat bahwa ya, bahwa kalau seorang makan makanan yang dimasak tersentuh api, maka wudunya batal. Bahkan disebutkan Abu Hurairah berkata demikian. Jadi kalau kita makan makanan yang itu diolah, dimasak ya dengan api, berarti kita harus membatalkan wudu kita. Wudu kita batal maksudnya. Padahal di situ disebutkan para ulama hadis itu dimansuh, dihapus. Jadi demikian. Mereka meyakini suatu ya bahwa hal itu sudah dihapuskan. Ya demikian. Seperti taruhlah nikah mut'ah. Di antara mereka ada yang masih berpendapat di antara para, bahkan disebutkan sebagian sahabat seperti Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu, tapi disebutkan beliau setelah rujuk juga ya, tentang nikah mut'ah itu adalah boleh. Itulah diyakini oleh orang-orang Syiah, orang-orang sesat. Ya. Jadi boleh nikah mut'ah. Itu dulu dalam Sahih Muslim ada hadisnya. Nikah mut'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat ketika peperangan yang panjang untuk mereka menikah dengan nikah kontrak. Tapi sudah dihapus. Hal itu sudah dihapus. Itu. Jadi kita meletakkan pada para ulama yang mulia, demikian juga taruhlah para sahabat ya, kepada mereka ini tiga udzur ini, mengangkat ya celaan pada mereka. Walaupun tetap kita harus menyebutkan, kalau di sana ada para ulama menyebutkan di antara para tabi'in ada yang terjatuh kepada bid'ah, kita sebutkan ya dengan hormat, dengan mulia. Ada di antara mereka, bahkan di antara mereka sebutkan para rawi yang disebutkan Imam Bukhari, Imam Muslim, ruknun min arkanil hadis, termasuk rukun dari rukunnya hadis. Kalau hadis mereka itu ditolak, ini saya banyak dalam hadis Sahih Bukhari yang dihapuskan. Ya, banyak di antara hadis dalam Sahih Muslim yang kemudian tidak kita terima. Adapun ini permasalahan jarh wa ta'dil. Ya, ini seperti ini yang disebutkan oleh para ulama. Jadi rawi fulan-fulan terjatuh kepada kebid'ahan. Kita tetap muliakan mereka, tapi tetap kita harus memperingatkan bahwa mereka terjatuh kepada pemikiran yang melenceng. Yang disebutkan oleh Imam Asyuti, beberapa ulama ahli hadis yang mereka terjatuh kepada kebid'ahan, dan mereka ulama yang mulia, penghafal-penghafal hadis, mereka punya kejujuran. Mereka punya kejujuran sehingga para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan ulama-ulama tersebut, para tabi'in yang terjatuh kepada bid'ah. Disebutkan oleh Imam Syuuti di Tadribur Rawi ketika beliau menjelaskan ucapan Ibnu Shalah dalam bahasan sifat mantuk berriwayatuhu, sifat orang yang diterima riwayatnya. Faidah aradtu an asrut, aku ingin untuk menyebutkan huna di sini man rumya bibit'ati, orang yang dituduh dari antara para sahabat, di antara para tabi'in, di antara para rawi yang terkena bid'ah. Miman akhrajalahum Bukhari, Imam Bukhari mengeluarkannya. Demikian juga Imam Muslim. Awahaduhuma, atau salah satu dari keduanya. Jadi ada dalam Sahih dan Sahih Muslim. Kalau kita tinggalkan, banyak hadis yang kita tidak amalkan. Paham? Jadi masalah dan madharah. Sebenarnya beranggapan demikian. Sebenarnya beranggapan ini dulu sudah selesai. Mereka orang-orang yang jujur, mereka jujur. Mereka terjatuh kepada kebid'ahan tapi mereka jujur. Lalu kenapa ada dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim riwayat mubtadi atau pengikut bid'ah? Ini tadi masalah dan madharah, demikian juga mereka menyebutkan mereka punya kejujuran, mereka punya kejujuran. Ya. Ada di antara mereka yang minum air kencingnya 5 kali karena melakukan rehlah perjalanan menuntut ilmu yang jauh sampai minum air kencingnya. Ya. Sebutkan oleh Imam Syafi'i di sini Ibrahim bin Tahman, Ayyub bin Aid At-Ta'i, Abdul Hamid bin Abdul Rahman, Abdul Majid bin Abdul Aziz Abi Rawat, Umar bin Dar, Muhammad bin Khasim, Abu Muawiyah Ad-Durir. Ini ulama disebut Imam Bukhari ini. Abu Muawiyah ya, Muhammad bin Khasim, Hafid, Warqa bin Umar, Yunus bin Bukair, haula'i romo bil irja, mau pemahaman murji'ah. Muhammad bin Khasim, ulama yang mulia ini terjatuh pada pemahaman murji'ah. Tapi mereka menyebutkan bahwa tidak sampai berlebihan. Paham? Kemudian juga disebutkan yang mereka dituduh mempunyai maham nawasib, membenci Ahlul Bait. Siapa ini? Ishaq bin Suwaid. Ya, kalau tadi yang terkenal tadi Muhammad bin Khosim Abu Muawiyah Ad-Durir, terkenal itu. Haris bin Utsman. Ya. Abdullah bin Salim Al-Asy'ari, Qais bin Abi Hazim. Ini bahkan Qais bin Abi Hazim ini sebagian mengatakan mereka itu mengatakan dia termasuk ya hampir seperti sahabat. Ini dituduh sebagai pemahaman nawasib, membenci Ali bin Abi Thalib. Riwayatnya banyak Qais bin Abi Hazim. Kemudian juga selesai tadi yang Murji'ah, kemudian nawasib. Sekarang dituduh mempunyai pemahaman tasayyuk Syiah. Ya, mendahulukan Ali bin Abi Thalib. Banyak ulama yang tertuduh dalam hal ini. Ya, orang-orang yang mulia. Sebutkan di antaranya Jarir bin Abdul Hamid, Aban bin Taghlib Al-Kufi. Ya, Abu Bakhtari, terkenal ini beliau. Ya. Kemudian juga Abdul Razak bin Hammam, siapa tidak hafal Abdul Razak bin Hammam Abu Bakar As-Sunani, gurunya Imam Ahmad rahimahullah taala, terjatuh pada pemikiran tasyayyu. Adi bin Sabit, ya, Fadl bin Dukain, yang kemudian rehlah di situ Yahya bin Ma'in. Kemudian juga Imam Ahmad yang kemudian Fadl bin Dukain yang menendang Yahya bin Ma'in, ditendang dia karena mengetes hafalan dia. Ini punya pemahaman ini tadi. Itu tasyayyu. Dah, berarti tadi Murji'ah, tasyayyu, nawasib. Kemudian juga disebutkan pemahaman Qadariyah. Rumiyah bil Qadar. Yang terkenal yaitu apa? Qatadah binti Amah. Ya, rawi paling kuat dari murid-muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abdul Khattab. Syarik bin Abi Namir, Saleh bin Kaisan. Ya, demikian. Harun bin Musa Al-Awar. Banyak di sini sebutan beliau. Ini yang terkenal-terkenal. Syabil bin Ubad. Abdullah bin Abi Najih. Ini juga banyak. Ini Ha'ulai Romaw bil Qadar. Kemudian pemikiran Qadariyah. Banyak di sini sebutkan. Kemudian yang dituju punya pemahaman Ibadiyah. Ya, Khawarij. Ya, yaitu Bisr bin Suri. Ya, Ikrimah Maulana Ibn Abbas, walaupun dibantah oleh para ulama. Ini juga, ini banyak riwayatnya. Kemudian ya, tentang masalah Al-Quran makhluk juga Ali bin Abi Hashim. Ya, demikian disebutkan ini mereka. Disebutkan oleh para ulama di buku-buku mereka. Bahkan Imam Abu Hanifah dibicarakan para ulama di bicaraan beliau, karena beliau mempunyai pemahaman sebagian mengatakan tentang masalah Al-Quran makhluk, sebagian membantah masalah ini. Demikian juga masalah Murji'ah. Ya, demikian secara kesimpulan ya, bahwa kita harus berhati-hati ketika menyebutkan para ulama, tidaklah mereka disebutkan kecuali dengan kebaikan. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya, yang pembahasan yang penting yang dibawakan oleh beliau rahimahullah taala. Qala rahimahullah taala Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala, wala nufaddilu ahadan minal awliya, dan kita tidak melebihkan, menafdolkan seorang pun dari para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani umpamanya, atau mereka mengatakan Ahmad Badawi umpamanya, atau sunan-sunan yang ada di negeri kita umpamanya. Tidak melebihkan, tidak mengafdolkan seorang pun dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ala ahadin minal anbiya, atas seorang pun dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala alaihi salam. Tidak boleh kita mendahulukan, mengafdolkan wali ya di atas para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya sekali. Ini bisa terjatuh kepada pembatal keislaman yang nomor 9 yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Nawaqidul Islam. Munculnya dari mana? Karena melebihkan wali dari para nabi Allah Subhanahu wa taala. Wala nufadilu ahadan minal awliya, kita tidak boleh untuk mengafdalkan seorang pun dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tetap muliakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertingkat-tingkat. Ya, tidak boleh kita melebihkan seorang pun dari wali-wali Allah atas seorang pun dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa naqul, dan kita mengatakan nabiyun wahid, satu nabi afdalu lebih bagus min jamil awliya dari semua wali-wali. Semua wali-wali yang ada itu, maka tidak ada yang melebihi satu nabi. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ini nanti menuju kepada makna apa? Menuju kepada makna bahwa seorang yang dia itu meyakini bahwa wali itu lebih tinggi dari nabi atau sejajar dengan nabi, atau dia meyakini dia sudah derajatnya wali, dia akhirnya kembali kepada dia. Kembali kepada bahwa dia itu sudah sampai derajat sebagai wali. Sehingga apa? Tidak butuh kepada para nabi. Kembali kepada mana ini? Ya, kembali kepada mana ini? Dan kita katakan nabiun wahid, satu nabi afdhalu lebih bagus dari jamil aulia, dari semua wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dengan tetap kita menetapkan ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Allah sebutkan saja dalam Al-Qur'an siapa itu di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Luqman Al-Hakim, Dzulqarnain, Ashabul Kahfi, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, Maryam alaihissalam. Ya, demikian juga yang lainnya. Jadi, apa yang beliau bawakan ini adalah untuk membantah orang-orang itihadiyah, orang-orang sufi yang gulu, orang-orang yang mengatakan bahwa kami sudah sampai tingkatan makrifat, sudah sampai tingkatan ya hakikat, sehingga tidak butuh kepada penjelasan, tidak butuh kepada syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini. Jadi kita menarik apa yang beliau bawakan ini sebagai isyarat bahwa apa? Untuk membantah orang-orang sufi, orang-orang bodoh, orang-orang sufi yang mengikuti kiai-kiai mereka. Ditanya kiai mereka, Mbah Kiai, kenapa mboten poso? Kenapa enggak puasa? Aku sudah tingkatan makrifat, aku sudah hakikat, sehingga tidak butuh lagi untuk kemudian puasa. Kalian masih syariat. Dan itu banyak dan banyak di Kudus, banyak di Demak dan sebagainya. Sudah sampai tingkatan seperti itu. Ini adalah muncul dari kesombongan mereka, bahwa mereka sudah sampai tingkatan wali, dan wali itu lebih tinggi daripada nabi, ya, bahkan lebih tinggi dari para rasul. Mereka meriwayatkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Hadatsani qalbi an rabbi, menyampaikan padaku hatiku dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para rasul, para nabi itu masih dari tingkatan, ya, menyampaikan wahyu padanya siapa? Malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka langsung. Langsung dari apa? Dari hatinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kebatilan, kemungkaran, sandaqah, zindiq, kemunafikan yang dibungkus dengan apa? Dengan baju-baju keislaman. Ya, demikian. Semoga di sini oleh Al-Imam Ibnu Abil Isra wa taala, dan penjelasan para ulama itu penting. Kita bisa memahami ucapan ulama itu dengan ucapan ulama yang lain. Tidak bisa kita berjalan sendiri. Tiba-tiba tahu, tiba-tiba bisa. Atau yang lebih mengerikan lagi ketika sudah tingkatan dia punya ilmu melebihi guru-gurunya, merasa lebih pandai dari guru-gurunya, padahal dia sendiri belum kemudian pantas untuk kemudian ya sejajar dengan teman-temannya saja. Ya, demikian. Jadi kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Di sini penjelasan Al-Imam Ibnu Abil Is adalah sangat jelas. Beliau mengatakan yusiru syaih, mengisyaratkan syaih, yakni Al-Imam At-Tahawi Ta'ala, ila rad ala itihadiyah, bantahan kepada itihadiyah. Itihadiyah ini bergabung antara Allah SWT dengan makhluk. Wajah lati mutasawifah, dan orang bodoh, orang-orang sufi yang bodoh-bodoh melihat, ya, ada orang yang mengais-ngais kotoran, sampah-sampah utuhidir, atau dari Ahlul Bait, kita mulai Ahlul Bait, tapi kalau sampai kemudian ada Ahlul Bait kencing, dikatakan kencingnya adalah harum, ya, ini berlebihan terhadap Ahlul Bait. Orang-orang bodoh, mutasawifah, ya, malah meyakini, ya, orang-orang seperti ini sudah tingkatan wali dan sebagainya. Padahal jelas dia mungkin gila dan sebagainya, orang tersebut. Tapi karena sudah di, ya, kepalanya sudah dilingkupi dengan kebodohan, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh orang tersebut dari ulbit itu adalah suatu kemuliaan. Ya, na'udzubillah dari kebodohan. Maka di sini beliau membantah orang-orang itihadiyah dan orang-orang bodoh mutasawifah. Wa ila fa'al istiqamah, dan sebenarnya orang-orang istiqamah yusuna bi mutabatil ilm, mewasiat untuk mengikuti ilmu, wa mutabatil syar, dan mengikuti syariat. Faqad aujabullah, Allah telah mewajibkan kepada makhluk-makhluknya semuanya untuk mengikuti rasul. Wa ma arsalna min rasul illa li tu'a bi idznillah, dan tidaklah kami utus dari rasul kecuali untuk diikuti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat ke-64. Kita disyaratkan mengikuti para nabi. Ya. Demikian juga di surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan apabila kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kemudian merasa sudah tingkatan wali kemudian tidak mau sholat lagi. Ya, sehingga ditetapkan oleh beliau ini ditetapkan bahwa satu nabi itu lebih bagus dari semua wali. Untuk membantah mereka ini, aku sudah tingkatan wali. Aku mendapatkan ilmu dari Allah langsung, menyampaikan hatiku dari Allah langsung. Para nabi itu masih lewat malaikat Jibril. Batil, pemikiran batil. Ya. Kemudian disebutkan oleh beliau, qala Abu Utsman An-Nasa'uri, ini seorang ulama, Sa'id bin Ismail, "Man amara sunnah ala nafsi," barang siapa menjalankan sunnah di dirinya, ucapan dan perbuatan, dia berbicara dengan hikmah. Barang siapa menjalankan ya hawa nafsunya pada dirinya, nataqa bil bid'ah, dia berbicara dengan bid'ah. Kalau mengikuti hawa nafsunya, berbicara dengan bid'ah. Ibadah, merasa bangga, merasa wali. Dibisikkan oleh syaitan juga, ditambahi karomah-karomah, akhirnya menetapkan aku adalah seorang wali. Lebih tinggi lagi, aku lebih tinggi daripada nabi. Ya, demikian. Sampai disebutkan di sini oleh Ibnu Arabi, demikian juga yang lainnya. Sindik, inilah dibangga-banggakan oleh mereka. Ya. Di antara mereka menyebutkan apa? Syair. Maqamun nubuwah fi barzakhin fuwaik fuwaikar rasul wa dunal wali. Bayangkan ini. Kedudukan para nabi itu di barzakh, yakni pembatas. Fuwaik dari fauqa, di atasnya sedikit dari rasul. Nabi itu di atas sedikit dari rasul. Wa dunal wali, dan di bawah wali. Ini syair-syair mereka. Ya. Ibn Arabi punya buku Lataiful Asrar, lafadznya hampir mirip, hampir sama ya, lafadznya sama'un nubuwah fi barzakhin duwainil wali wa fawqar rasul. Ini batil, kafir seperti ini. Sama langitnya nabi, hampir sama. Ini kedudukan para nabi, mereka itu di barzakh, di pertengahan. Barzakh pembatas, wa mi waraim barzakhun ila yaumil ba'tsun, surat Al-Mu'minun disebutkan. Alam barzakh. Ini langitnya nabi itu, kenabian itu di barzakh, pembatas. Duwainil wali, di bawah sedikit wali. Ini wali di atasnya, di bawahnya ini kedudukan para nabi. Wa faqa rasul, dan di atasnya rasul. Ini nubuah. Nubuah di atasnya rasul, di bawahnya wali. Batil seperti itu. Ya, kafir seperti ini. Seakan-akan pakai imamah, baju ini, kafir. Ya, memakai jubah dan sebagainya. Siir kafir seperti ini. Demikian juga di buku khususnya, ya, omongan panjang lebar kafir. Ahli bahasa Ibnu Arabi. Ya, dia misalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, "Masali wa masali anbiya, permisalan aku dan permisalan para nabi, karojulin banadaron," seperti seorang yang bangun rumah, kan gitu kisahnya kan. Orang ini bangun rumah dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian tertinggal satu labinah. Tertinggal satu apa? Satu bata. Kalau kita sebutkan panjang lebar, kadang enggak memahami makna ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Arabi, zindik, munafik ini. Kebanggaan orang-orang mereka ini. Ya. Jadi, hadis sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Permisalan aku seperti, permisalan aku dan permisalan para nabi seperti seorang membangun rumah. Tertinggal satu bata. Ya. Akulah satu bata tersebut. Jadi Nabi SAW mengatakan, ya, aku adalah fakana huwa sallallahu alaihi wasallam mawdi' labinah. Maka nabi itulah kedudukan apa? Bangunan tersebut bata satu saja. Membangun bata tinggal satu saja. Nabilah penyempurna, penutup para nabi kan itu. Ibnu Arabi ini mengatakan, wa anal haid libnatun min fiddah wa libnatun min dhahab. Bangunan secara keseluruhan itu adalah bangunan dari perak dan bangunan dari emas. Maka wali ini adalah bangunan emasnya itu. Jadi apa disebutkan ini bangunan perak saja. Nabi sebagai apa? Penyempurna bangunan perak saja, sedangkan wali itu bangunan emasnya. Jadi dia seperti kedudukan dua bata. Alangkah, ya alangkah batilnya pendapat ini. Ya. Walaupun dia mengatakan fa in fahimta ma asyarna, kalau engkau memahami apa aku isyaratkan ilahi padanya, faqad hasala laka, akan menghasilkan untukmu al ilmu nafi, ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat apa? Ilmu batil, ilmu zindik, ilmu kafir ini. Yang intinya adalah kamu sudah wali, lebih tinggi dari Nabi, tidak butuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesombongan yang muncul dari mereka. Ya itu, intinya adalah itu. Dihabisi di sini oleh Imam Ibnu Abi Is, ya, Ibnu Arabi ini sindik. Ketika dia disalib pun dia merasa bangga. Dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau mati pun, ya, dalam keadaan demikian keadaannya. Maka seperti itu tertipu orang-orang. Ya. Dan di antara mereka tidak memutuskan mana yang benar. Kalau mereka itu dulu punya apa Sunan Kalijogo, Siti Jenar. Siti Jenar ini mewakili dari orang-orang pendapat Ibnu Arabi, Halaj dan sebagainya itu. Tidak tahu siapa yang benar. Ini yang batil. Ini adalah kafir, ini adalah zindik. Ya demikian. Dan sebutkan pendapat mereka ini. Ya. Sebutkan di sini beliau. Wa katsirun min haula yadun, kebanyakan dari mereka, ya, kiai-kiai ini, ya, tokoh-tokoh ini menyangka anahu yasilu biriya satihi, dia sampai di kepemimpinan dia, wistihadi dan istihadi itu fil ibadah, dalam sungguh-sungguh ibadah sungguh-sungguh. Mereka sudah sampai apa? Sudah sampai tingkatan yang melebihi para nabi. Wa tasfiyatu nafsihi ila ma wasalat, dan membersihkan dirinya, membersihkan hati, tasfiyatun nufus, sampai kemudian ketika mencabut rumput itu, wah, aku telah membunuh tanaman ciptaan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya berlebihan. Ketika mereka sudah bersungguh-sungguh dalam ibadah dan membersihkan hatinya, meyakini apa yadun, meyakini ma wasalat ilaihi anbiya, sudah sampai tingkatan para nabi. Bin ghairi tibai li thariqatihim, tanpa mengikuti jalan mereka. Inilah mereka akhirnya sampai padanya. Menuju kepada ini ternyata. Oh akhirnya seperti itu. Akhirnya sungguh-sungguh ibadah. Saya merasa menjadi wali. Bahkan lebih tinggi dari para nabi. Sehingga tidak perlu lagi mengikuti para nabi dan para rasul. Ya. Waminuman yakul, di antara mereka yang mengatakan. Sesungguhnya para nabi dan para rasul. Mengambil ilmu dari Allah. Min miskati khotimil awliya. Dari ya cahayanya miskah. Pelitanya khotim al awliya. Akhirnya para wali. Bukan para nabi, para wali. Ya. Wa yadai li nafsi anahu khatimul auliya. Akhirnya apa? Menyangka diri dialah itu adalah akhirnya para wali. Wali kutub, Syekh Abdul Qadir Jailani, wali ini dan wali itu. Akhirnya pada itu. Akhirnya diri dia sendiri yang diangkat sebagai apa? Wali tersebut. Ya, itu. Wa yakunu dzalikal ilm, dan menjadi ilmu tersebut hakikah. Dan itu adalah hakikat ucapan Firaun sebenarnya. Ucapan Fir'aun meyakini bahwa dia lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Rob yang paling tinggi. Padahal Fir'aun masih meyakini, hatinya masih meyakini bahwa Allah menciptakan alam semesta. Akhirnya dia pun tetap meyakini bahwa Allah adalah menciptakan alam semesta. Sedangkan Ibnu Arabi meyakini bahwa alam semesta itu adalah dia sendiri. Ya, ana Allah, aku adalah Allah sendiri. Ini akhirnya lebih besar dari Fir'aun sendiri. Kalau Fir'aun bersama dengan dia meyakini sebagai Rob, mengaku sebagai Rob, sebagai Tuhan istilah mereka, dia masih meyakini Allah itu adalah pencipta. Ini angfusum, ini hati dia itu masih meyakini, ya, bahwa Allah itu adalah menciptakan. Kalau Ibn Arabi tidak, malahan dia malah meyakini bahwa dirinya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini alangkah bodohnya pendapat orang seperti ini. Ittihadiyah fiddar kila asfali minanar, orang yang meyakini pendapat ittihadiyah ini tadi di paling dasaran di kerak api neraka. Ya. Walakin Ibnu Arabi wa amsalihi munafiqun zanadiqah. Ini ucapan Ibnu Abil Is, bukan ucapan kita, ya. Akan tapi Ibnu Arabi itu adalah, dan semisal itu adalah para munafik, para zindik. Ya itu. Dan ucapan mereka ini, ya, ucapan mereka ini bahwa tingkatan wali itu adalah lebih tinggi dari tingkatan ya para rasul, demikian juga para nabi, maka ini adalah termasuk dari pembatal keislaman. Ini ucapan mereka bahwa mereka itu meyakini wali lebih tinggi daripada nabi, demikian juga rasul, itu adalah termasuk pembatal keislaman. Ya, bisa ditulis qauluhum anan wali, ucapan mereka sesungguhnya wali itu lebih tinggi dari para nabi dan para rasul, dari syair yang mereka ucapkan tadi. Sama unubuwah fi barsakin duwainil wali wa ufaqar rasul. Ini bukan karangan-karangan, ini keyakinan mereka, itu terpraktekkan di tempat-tempat tadi kita sebutkan. Kenapa enggak sholat? Sudah wali. Ya. Jadi ucapan mereka bahwa tingkatan para wali, tingkatan wali itu lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul, maka ini termasuk membatalkan keislaman. Yang ke-9. Disebutkan di Nawakidul Islam, saya Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, bisa ditulis bahwa keyakinan mereka bahwa wali itu lebih tinggi dari para Nabi dan para Rasul, itu adalah termasuk batal keislaman. Sehingga kita sebutkan tadi ucapan beliau Imam At-Tahawi termasuk Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nabiun Wahid Abdul min Jamil Aulia. Satu Nabi lebih bagus dari semua para wali. Bahkan para Rasul tidak Allah sebutkan minhum man qasasan alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Di antara mereka para Rasul ada yang kami sebutkan wahai Muhammad kepada engkau. Ada seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Wa minhum, dan di antara mereka para Rasul malam naksalik, yang tidak aku sebutkan kepada engkau Muhammad. Rasul-rasul yang jumlahnya 300 itu ada yang tidak Allah sebutkan kepada kita, tapi mereka walaupun tidak Allah sebutkan, tidak terkenal, lebih bagus dari para nabi, demikian juga dari para wali. Ya itu. Jadi tadi orang yang mengatakan wali itu lebih tinggi dari nabi dan rasul, maka termasuk dari pembatal keislaman. Yang ke-9. Disebutkan man taqada anna ba'dhan nas, barang saya meyakini sesungguhnya sebagian manusia yasahul khuruj, boleh untuk keluar an syariat Muhammadin, dari syariat Nabi Muhammad, kama wasyal Khadir, sebagaimana bolehnya Khadir, luasnya Khadir al khuruj keluar an syariat Musa, dari syariat Nabi Musa, bahwa kafir, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Barang siapa meyakini seseorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka dia kafir. Ya itu. Kemudian apa bantahannya? Bantahannya ada 3. Ya, bisa ditulis. Ini seorang meyakini bahwa boleh untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad dengan alasan kisah Khadir, maka bantahannya ada 3. Yang pertama disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Katsir wa ta'ala. Yang pertama adalah faqulun minna mukallafun bi umuril minallah duna sahibihi. Setiap kita dibebani dengan perkara-perkara dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan yang lainnya. Ini tentang kisahnya Nabi Khadir dan Nabi Musa. Setiap dari kita dibebani dengan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Jadi Nabi Musa dibebani oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khadir seorang nabi juga dibebani dengan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalian bukan sebagai seorang nabi dan bukan mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Yang kedua, ya ini kisahnya Nabi Khadir ini tadi. Fa innahu istaghna bima tahalla lahu minal ulum amma kana inda Musa min tilkal fuhum. Nabi Khadir cukup dengan ilmu yang Allah berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khadir cukup dengan ilmu yang Allah berikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, bukan yang dimiliki oleh Nabi Musa. Ya, itu. Ini bantahan tentang kisah Nabi Khadir itu. Yang ketiga, bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia. Jadi tidak bisa kemudian kita terapkan di kisahnya Nabi Khadir dan Nabi Musa. Ya, bahwa Nabi SAW beliau diutus kepada manusia semuanya. Arsalallahu ilan nasi kafah. Allah utus Nabi Muhammad kepada manusia semuanya. Ini bantahan untuk ucapan mereka dengan kisah Nabi Khadir, Nabi Musa. Ini sudah lewat, bisa dilihat di pembahasan Nawakidul Islam. Kemudian ini alasan mereka, ya. Alasan mereka boleh keluar dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kisah Nabi Khadir, bantah dengan 3 tadi. Kemudian yang kedua, alasan mereka apa yang Allah sebutkan di surat Al-Hijr ayat ke-99. Apa itu? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, sembahlah Rabbmu sampai datang kepada engkau keyakinan. Mereka mengatakan aku sudah yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak perlu beribadah lagi. Maka ini batil. Tidak ada seorang pun, jawabannya bagaimana? Tidak ada seorang pun dari para ulama menyebutkan tafsirnya yakin itu dengan keyakinan hati. Tidak ada. Yakin di sini adalah kematian. Ya, jadi alasan mereka, aku sudah yakin sudah yakin terhadap kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah yakin tentang la ilaha illallah, berarti tidak perlu lagi beribadah, batil. Ya, ucapan mereka dengan surat Al-Hijr yang ke-99 ini, sembahlah Allah sampai datang kepada engkau keyakinan, keyakinan hati, ini batil. Yakin di sini maknanya adalah apa? Maut, kematian. Ya itu. Kemudian alasan yang ketiga mereka. Selesai ya. Yang pertama alasan mereka itu kan tadi, kisah Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua apa? Ayat dalam Al-Quran tadi, surat Hijr. Yang ketiga mereka beranggapan hadis Nabi SAW bisa ditulis hadis nomor 27 di Arba'in Nawawi. Ya, hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu disebutkan di Jamalul Malhikam halaman 311. Ini mereka mempunyai syubhat-syubhat yang mereka lontarkan yang itu sebenarnya lemah sekali. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu sebagai Muslim, albirru husnul khulq, kebaikan itu akhlak yang bagus. Dan dosa itu adalah yang hatimu ragu padanya. Wal ismu mahaka fi nafsik. Wa karih, dan kamu tidak mau ayatoli alaihi nas, untuk manusia melihatnya. Ya. Kemudian sebutkan dari hadis Wabisa bin Ma'bad. Sambungannya ya. Hadis Wabisa bin Ma'bad. Ya. Bisa ditulis hadis Wabisa bin Ma'bad. Dari Nawas bin Sam'an. Hadis Wabisa bin Ma'bad. Rotul anhu. Sebutkan oleh. Ya. Imam Darimi. Imam Ahmad. Sahih hadisnya ini. Bahwa waktu itu belum mendatangi Nabi. Maka Nabi mengatakan, "Jita tasal anil bir, kamu datang bertanya tentang kebaikan. Kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan." Kata itu Rasulullah waktu itu Wabisah bin Ma'bad mengatakan, "Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Nabi mengatakan, "Engkau datang untuk bertanya tentang kebenaran." Qultu na'am, dia mengatakan, "Iya." Nabi mengatakan, "Istafti qalbak." Lihat ini syubhat mereka. Mintalah fatwa, mintalah pendapat kepada hatimu. Ya, mintalah pendapat engkau kepada hatimu. Albiru, namanya kebaikan itu adalah apa yang matma'annat ilai nafs, yang jiwa itu tenang. Watma'annat ilai qalb, dan hati itu ya dalam keadaan tenang. Jiwa tenang, hati tenang. Wal ismu mahaka fi nafs, dosa itu yang meragukan di dalam hati. Wataraddad fi sadr, demikian juga bergoncang-goncang di dalam dada. Wa in aftaka an-nas, walaupun manusia memberikan penjelasan kepada engkau, waftuk, dan mereka menjelaskan kepada engkau. Ya, ini hadis ini mereka mengambil sepenggal lafaz, tanyalah kepada hatimu. Kebenaran itu adalah ya yang dia itu tenang padanya hati. Jadi tanyalah hatimu. Jadi ketika dia merasa tenang hatinya, berarti aku sudah apa? Sudah benar, karena kebenaran Nabi mengatakan tanyalah hatimu. Padahal para ulama mengatakan ya hadis tadi, istafti qalbak, mintalah pendapat kepada hatimu, maknanya adalah bisa ditulis, jadi hadis tadi, tanyalah kepada hatimu, bukan berarti mengembalikan pada hati kita ini, hati yang kotor kita ini, apalagi hati mereka ini yang kemudian mengatakan lebih tinggi daripada Nabi, tidak lagi terikat dengan syariat. Jadi makna tanyalah hatimu, sebagaimana Ibnu Rajab wa ta'ala, waqad yakunu jawaban Nabi fi hadis inawas syamilan li hadil hisal li anna husnul khuluq, disebutkan di sini. Ya. Fama warada fi nasbi falisalil mu'min illa ta'ata rasul ta'atullah wa rasulih. Jadi apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis tidak ada bagi mukmin kecuali mengikuti Allah dan Rasulnya. Jadi ikutilah hatimu, tanyalah pada hatimu, yaitu apa? Perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Tulis itu. Jadi hadis ini dikirim kepada mana apa? Kepada sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran hadis. Maka tanyalah kepada hatimu. Perkara yang mungkin membingungkan, bagaimana hukum makan buaya dengan buaya umpamanya, atau mungkin biawak umpamanya. Tidak ada di situ hadis yang jelas ataupun ayat Al-Quran umpamanya. Tanyalah pada hatimu. Demikian juga hadis berselisih ulama sahih atau dhaif, maka istihadlah kamu. Ya itu. Jadi istafti qalbak, mintalah pertanyaan, mintalah jawaban dari hatimu, itu adalah apa? Yang dia itu tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Wa amma ma laysa fihi nas minallahi wala rasulih wala amma yu'taqadu bihi qawlihi minashabah salaful ummah, apabila tidak ada nas dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun pendapat dari orang bisa diikuti dari para sahabat dan salaf dari umat ini, ya, maka dikembalikan kepada hati. Itu maksudnya. Jadi tanyalah pada hatimu, yaitu apa? Perkara yang tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada ucapan sahabat, dan orang bisa diambil contoh padanya. Ya, mengikuti jalan yang benar. Maka apa? Baru tanya pada hatimu. Ya, itu maknanya. Jadi apa yang beliau bawakan ini adalah untuk membantah orang-orang sufi, jahlah sufiyah. Ya, demikian juga orang itihadiyah. Jadi kita sebutkan di antara sobatnya adalah ya, bahwa maqam kedudukan para nabi, maqam nubuwah di barzahin waiqar rasul wa dunal wali. Ini keyakinan mereka ini. Kedudukan para nabi itu fir barzah, di dalam yakni pembatas, di atasnya rasul, di bawah wali. Sehingga dibantah dengan akidah ini tadi. Kita tidak boleh melebihkan seorang pun dari wali atas para nabi. Bahkan kita katakan satu nabi itu lebih bagus dari semua wali-wali yang ada. Ya, demikian. Selalu demikian tambah aja. Selamat berjaya.